Ini adalah pertemuan ke-43 dalam kajian membaca dan memahami kitab Minhajul Qalibin karya Imam Nawawi di dalam fikih Imam Asy-Syafi'i. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sunnatihi iktafa amma ba'd. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala wa istaradu kaumuhu musafiran fi jami'i salatihi. Baik. Sekarang kita masih di dalam salatnya orang musafir yang boleh untuk apa? Baik, dalam mazhab Syafi'i, apa untuk idmam kedua-duanya boleh. Bukan sesuatu yang wajib. Beliau mengatakan, wa yusfarahu kaumuhu musafiran, disyaratkan bagi orang yang melakukan salat qadha, dia harus dalam status musafir fi jami'i salatihi, dari awal masuk salat, di tengah-tengah salat sampai akhir salat masih dalam keadaan safar. Dari ba'd, kapan dinamakan safar, kapan dia dinamakan safar kalau keluar dari daerahnya, kapan dia masih dinamakan safar kalau mau menuju ke daerahnya, seperti bahas sebelumnya. Kalau nawal kesawah mata siha, seandainya dalam sholat dia berniat untuk jadi muqim. Berniat untuk jadi muqim. Au kalamat safinatuhu, ataupun sampai sudah tiba kendaraannya berupa kapalnya sampai ke daerahnya di tengah-tengah sholat. Apabila para safina tunggu dalam iqamatih, dia mau pulang dari tempat kapalnya naik perahu. Begitu sedang sholat sampai perahunya ke tempatnya. Sedangkan kalau sudah sampai tidak boleh kapal lagi. Beliau katakan atamma, maka sekarang dalam satu sholat dia walaupun niat pertamanya qasar, namun di tengah-tengah sholat dia tidak lagi berlaku bagi orang yang boleh qasar. Tapi sekarang dia harus menyempurnakan sholatnya. Karena apa? Dalam keseluruhan sholat dia bukan statusnya sebagai musafir. Ada sebagian sholatnya yang dia berstatus sebagai muqim. Maka dia harus mengambil yang afdhal. Pada asalnya dia harus itmam, menyempurnakan sholatnya yang empat rakaat tersebut. Baik. Wal qasru afdal min al itmami 'ala al majhul idza balagha thalath marahil. Baik. Wal qasru afdal min al itmam 'ala al majhul. Melakukan salat qasar dibandingkan dengan salat itmam sempurna 4 rakaat. Kalau memang sudah sampai 3 marahil. Batas safar berapa? Syafi'i ya, berapa masalah? Mahalatain. Empat murud, mahalatain. Namun kalau sudah sampai 3 mawakil, tinggal berapa? Tambah berapa? 94,9 kilo, tambah 47, ya, sekitar itulah. Nah. Kalau sudah sampai 3 mawakilah, maka melakukan sholat qasar lebih afdal daripada itmam. Kenapa? Ini sebagai khurujan minal khilaf, keluar dari khilaf para ulama, ya, karena Imam Abu Hanifah mewajibkan qasar kalau sudah sampai 3 marhalah. Nah, agar keluar dari khilaf ini, maka kita mengatakan lebih afdal untuk qasar daripada itmam kalau sudah 3 marhalah. Kalau di bawahnya sama, antara qasar dengan itmam sama-sama saja hukumnya. Wassalamu afdal min al-fitr illa man yatadarrar bihi. Nah, kemudian beliau memasukkan permasalahan lain dalam masalah safar. Wassalamu afdal min al-fitr illa man yatadarrar bihi. Dan berpuasa maksudnya adalah puasa Ramadan ketika dia sedang safar lebih afdal daripada dia berbuka puasa. Kapan? Innam yatadarrar bihi. Karena kalau puasa Ramadan dia mendapatkan fadilah Ramadan. Fadilah waktu dibandingkan dengan di luar Ramadan. Baik, lanjutkan. Faslun fil jam'i baina shalataini. Baik, sekarang kita masuk masih di dalam rukhsahnya orang musafir. Keringanan yang diberikan kepada orang musafir. Yang sebelumnya, keringanan di dalam masalah meringkas sholat. mengkotor sholat. Sekarang masalah menjamak ataupun menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Baik. Yajuzul jam'u baina adh-dhuhri wal 'ashri taqdiman wa ta'khiran wal maghribi wal 'isha'i kadzalik. Yajuzul jam'u baina adh-dhuhri wal 'ashri, bolehnya menjamak salat antara zuhur dengan asar. Taqdiman wa ta'khiran, baik itu jamak taqdim dikerjakan di waktu zuhur ataupun ta'khiran dikerjakan di waktu asar. Wal maghribi wal 'isha, dan juga sholat maghrib dan sholat isya kadzalik, begitu juga. Maksudnya boleh dijamak taqdim di waktu maghrib, boleh dijamak isya atau taqdim di waktu isya. Gimana ada yang boleh melakukan ini? Fit safarit tawil. Boleh dilakukan ini fit safarit tawil. Jadi bukan hanya di masya'iril haram. Bukan hanya bolehnya menjamak di Mina, di Mina ketika melakukan ibadah haji. Kalau ini sepakat, adapun di luar Mina, ini jelas para ulama dan mazhab Syafi'i termasuk yang membolehkan menjamak sholat walaupun di luar Mina, diantaranya adalah sebabnya kalau memang dia safar yang jauh, safar yang sudah boleh untuk mengkafar sholat. Selain safar, nanti insyaAllah akan dibawakan beberapa sebab juga membolehkan sholat jamak. Wa kadzal qasir fi qaulin, di mana pada Pak Taib mengatakan safar yang qasir pun boleh. Kalau mereka, kalau beliau mengatakan fi qaulin, berarti al-sahihu awil asah ila abuhu. Baik. Fa in kana sa'iran waqta al-ula fata'khiruha afdal wa illa fa'aqtuhu. Baik. Fa in kana sa'iran waqta al-ula, apabila dia sedang dalam perjalanan waktu sholat pertama, berarti maghrib, sholat zuhur dengan maghrib. Dalam sholat zuhur, dia sedang dalam perjalanan. Sedang bergerak berjalan. Baik. Kana sahirat. Jadi beda dengan lawan sahirat lah nazilah. Sedang turun beristirahat di terminal, ya, sedang makan-makan, itu namanya nazilah. Dia belum mukim, belum sampai ke tujuan. Karena tak mungkin orang safar itu terus berjalan, ya pasti dia ada istirahatnya. Baik. Fa in kana sa'iran, kalau dia sedang dalam perjalanan, berjalan. Waktu pula, di waktu yang pertama, waktu zuhur ataupun waktu maghrib. Sedang dalam perjalanan. Fa ta'khiruha afdal. Maka, mengakhirkan waktu zuhur ataupun maghrib ini ke waktu isya lebih afdal. Karena dia sedang melakukan perjalanan. Wa illa, adapun sebaliknya, yaitu dia sedang nazilan, turun dari kendaraannya, beristirahat, bukan sedang benar-benar berjalan. Ini yang disebut oleh para ulama yang lain, misalkan jadan bisayat. Dia sedang benar-benar dalam perjalanan. Adapun kalau memang dia sedang turun, pas waktu turun itu di waktu pula, di waktu zuhur, di waktu maghrib, sedang dia beristirahat, datang waktu maghrib. Fa'aqdulu, maka apa yang afdal? Taqdim. Kalau tadi ta'khir, sekarang mentaqdim sholat asar ke waktu yang dia sedang berhenti. Mentaqdim sholat isya ke waktu yang dia sedang berhenti. Ini. Itu boleh mengatakan. Jawa illa di sini waktunya. Kalau dia sedang nazilan. Sedang berturun beristirahat. Wa syurutut taqdimi salasatun. Baik. Sekarang beliau memasuki ke dalam syarat-syarat yang boleh melakukan sholat taqdim. Jamak takdim, nanti beda dengan jamak takhir. Ada perbedaan sebagian syarat-syaratnya. Apa itu yang pertama? Al-buda'atu bil-ula. Baik. Harus, coba semangat saya lanjutkan. Kalau sallahuna fabana fasaduha fasadatis saniyatu. Baik. Al-buda'atu bil-ula. Harus memulai sholat yang pertama. Kita sholat taqdim, syarat taqdim, berarti waktu zuhur dan asar digabungkan di waktu zuhur. Maghrib dan isya digabungkan di waktu maghrib. Berarti harus dimulai dengan sholat yang pertama. Apa itu sholat? Zuhur ataupun sholat? Maghrib. Harus dimulai dengan ini. Baik. Kalau sallahuma, kalau memang kemudian dia sempat sholat zuhur dan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur jam asar di sudah sholat sholat sholat zuhur kemudian sudah sholat asar di waktu zuhur jam asar. Pada pasal ternyata sholat zuhur tadi saya lakukan dalam keadaan ada tidak benar tidak sah kalau saya zuhur yang pertama tadi pada sisanya maka sholat yang kedua pun tidak sah. Ataupun di sholat yang kedua tadi ada najis. Yang pertama tadi ada najis. Waktu kedua najisnya sudah hilang. Tapi gara-gara sholat pertama ini batal, maka sholat kedua pun batal. Kenapa? Karena syarat menjamak takbir harus dimulai dari pertama. Berarti kalau pertamanya batal, yang kedua juga ikut batal. Baik. Wa niyatul jam'i. Baik. Yang kedua adalah niyatul jama'. Syarat yang kedua harus ada niat jama'. Kapan diniatkan? Wa mahalluha awwalul ula. Baik. Wa tajuz. Wa tajuz fi asna'iha fil adha. Baik. Harus niat jama'. Kapan waktunya? Wa mahalluha awwalul ula. Tempatnya meniatkan jama' adalah di awal-awal sholat yang pertama, sholat duhur atau sholat maghrib. Kapan itu berarti? Takbiratul ihram. Akan tapi beliau mengatakan wa tajuzu fi asna'iha fil adha. Akan tapi boleh tetap dibolehkan untuk berniat menjamak di tengah-tengah sholat yang pertama. Jadi kita awalnya tidak ada niat jamak. Kita satu rakaat, dua rakaat, tiga rakaat, ini rakaat keempat, saya mau jamak antar kepada sholat duhur. Boleh. Jadi tetap boleh untuk meniatkan jamak di tengah-tengah sholat yang pertama tidak harus dikabirkan. Wal mualatu. Baik. Yang syarat yang ketiga adalah al mualat harus berkesinambungan antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua tidak boleh terputus dengan jarak yang panjang. Baik. Bi Allah ya tula bainahuma fasl tidak boleh terputus dengan jarak dengan suatu pemutus. Baik. فإن قال ولو بعذر وجب تأخير الثانية إلى وقتها ولا يضر فصل يسير ويعرف طوله بالعرف. Sekarang beliau tidak boleh terputus antara salat pertama dengan salat yang kedua. Berapa waktunya? Berapa batasannya? Beliau membawakan seperti ini. فإن قال seandainya panjang terputusnya antara salat zuhur dengan salat yang kedua salat asar di waktu zuhur di waktunya. Walau dia mengatakan walaupun terputusnya itu gara-gara uzur, seperti dimisalkan dalam syarahnya adalah seperti lupa, sudah berniat mau jamak, selesai salat ngobrol, lupa, sudah panjang ngobrolnya, oh iya tadi saya salat jamak, uzur mas, bukan sengaja, uzur kita lupa, oh iya mas atau gara-gara pingsan, uzur. Wajib ta'khiru tsaniyati ila waqtiha, maka kalau sudah terputus seperti ini, maka wajib kita mengakhirkan sholat asar ataupun sholat isya ke waktunya. Tidak boleh takdim lagi. Harus sholat tepat pada waktunya. Baik. Wala yadhurru fathlun yasir. Namun pemisah antara sholat yang pertama dan sholat kedua tidak mengapa kalau cuma dipisah dengan waktu yang pendek. Wa yu'rafu quluhu bil 'urfi. Diketahui berapa panjang, berapa pendek yang boleh atau tidak, yang masih bisa digabung atau tidak bisa digabung lagi bin urfi dengan bukan dengan waktu yang jam ataupun bagaimana yang diketahui dengan baik. Walil mutayammimi al-jam'u 'ala sahih. Baik. Walil mutayammim al-jam'u 'ala sahih. Orang yang salat dengan tayamum pun boleh untuk menjamak. Baik. Wala yadhurru takhallulu talabil khafifin. Nah, tidak mengapa di antara dua salat itu dipisahkan dengan takhallulu talabil khafifin, yaitu mencari air lagi. Di antara dua salat ini mau cari air lagi ada atau enggak air. Maka tidak mengapa kalau cuma dipisahkan gara-gara tujuan ini. Karena tujuan ini adalah tujuan untuk seperti orang mau berwudu. Bukan pemutus yang sangat panjang. Baik. Walau jama'a thumma 'alima tarka ruknin min al-ula batalata wa yu'iduhuma jami'an. Baik. Walau jama'a yadamana bin jama'a. Thumma 'alima Tarka rukmin minal ula. Kemudian setelah sholat dia yakin, aliman ini yakin, bukan ragu. Kalau ragu sudah kita bahas, sebenarnya kalau ragu selesai sholat ragu meninggalkan sesuatu, sudah tidak dianggap. Nah, jangan dipedulikan keraguan ini. Anggap sholat sudah sempurna. Sekarang walau jamaah dia melakukan sholat jamaah sudah sholat dzuhur sudah sholat asar di waktu dzuhur. Tuma alimah tarka rukmin minal ula. Kemudian dia yakin ada meninggalkan rukun di sholat yang pertama, sholat dzuhur ataupun sholat maghrib. Sholat yang batal bukan hanya sholat maghrib, namun sholat kedua-duanya. Wa yu'iduhuma jami'an. Kemudian silakan diulangi sholat jamak kedua-duanya ini. Au minas saniyati. Au minas saniyati. Ini apa maksudnya ya? Wa yu'iduhuma jami'an. Dalam sana disebutkan insya'a di anak ulang yusolli. Karena memang dia belum sholat ya kan. Au minat saniyah. Gimana? Tuh, ya. Ataupun dia meninggalkan rukun di dalam sholat yang kedua. Fa'illam yakul tadarok. Kalau memang belum, sudah sholat tadi. Sudah sholat antara sholat yang duhur dengan sholat asar. Kemudian dia kalau yang batal sholat yang pertama maka batallah kedua-duanya. Kalau setelah sholat zuhur dengan sholat asar ternyata dia ingat yang ditinggalkan rukun di sholat yang kedua, fa illam yaqul, dan antara selesai sholat zuhur dan asar ini dia ingat ternyata di sholat asar tadi dia meninggalkan rukun. Cuma tidak belum jauh antara selesai sholat asar dengan ingatnya ini, padahal maka silakan dia langsung melakukan sholat asar sekali lagi. Wa illa sabaqilatun wa la jam'an. Wa illa kalau memang yakul, tadi illam yakul. Kalau wa illa kalau memang waktu pemisahnya, waktu dia ketahui batalnya sholat asar, batalnya sholat yang kedua, waktu yang sudah panjang, sabaqilah. Maka sholat asar saja yang batal, atau sholat isya saja yang batal karena ditinggalkan rukun. Wala jamaah, maka tidak boleh jamaah lagi. Berarti sholat asar atau sholat zuhur harus sholat pada waktunya. Walau jahila a'adahuma liwaktaihima. Walau jahila, dia tahu bahwasanya ada yang salah. Ada yang kurang waktunya. Cuma enggak tahu apakah sholat zuhur ataupun sholat. Apakah sholat zuhur atau sholat asar. A'adahuma liwaktaihima. Maka silakan ulangi sholat zuhur di waktu zuhur, sholat asar di waktu asar. Baik, yang khawatirnya kalau nanti di dalam sholat disebutkan yastimani annahu minal ula, jangan-jangan dia sholatnya yang pertama, jangan-jangan sholatnya yang kedua. Baik. Wa idza akhara al-ula lam yajib at-tartib wal muwalat wan niyatul jami'a ala sahih. Baik, sekarang kalau memang sholatnya sholat jamak takhir. Kalau tadi sholat jamaah takdir harus ada apa? Yang pertama, niat. Niat dalam sholat yang pertama. Dan wajib tartib, harus sholat yang pertama dulu. Yang ketiga harus mualaf. Ini kalau memang jamaah takdir. Sekarang kalau jamaah takdir, wa idza akhara al-ula, dia sholat di waktu asar, ataupun sholat di waktu isya. Lam yajib tartib, tidak wajib tartib. Wal muwalatu tidak wajib muwalah. Wa niyatul jama'i ala sahih, dan tidak wajib harus salat, harus niat salat jamak ketika dia memulai salat pertama di waktu tersebut. Ketika dia memulai salat asar misalnya, kan tidak wajib tertib. Ketika dia memulai salat asar tidak perlu harus saya akan jamak dulu ke dalam salat asar ini. Ataupun dia mau mulai salat zuhur di waktu asar, tidak perlu dalam sholat zuhur dia ada niat saya akan berjamaah sholat zuhur ini ke dalam waktu asar, tidak perlu. Wa illa sayati wa sayati wa yajib. Wa tajibu kaunu ta'khir bi niyatil jam'i. Baik. Tapi yang tidak perlu tadi niat jamaah di mana? Di dalam sholat. Nah, yang tadi yang tidak wa niyatul jamaah tidak perlu. Di dalam sholat, sebagaimana niat sholat jamak takdim harus ada di dalam sholat. Itu dalam sholat yang pertama. Kalau jamak saya tidak perlu ada. Cuma yang diwajibkan wajib qaulut ta'khiri bi niyatil jama'. Asalkan dia mengakhirkan sholat zuhur di waktu zuhur tidak mau sholat, ada niat untuk menjamak. Itu dia yang penting, ketika sholat waktu zuhur, dia tidak mau sholat zuhur dulu. Karena dalam hati dia ada niat untuk menjamak. Ini harus ada. Yajib, harus ada kewajiban untuk meniatkan sholat zuhur ini akan saya jamak. Sholat maghrib ini akan saya jamak di waktu isya. Wa illa fayati wa takunu qada'an. Baik. Wa illa kalau dia tidak sempat niat di waktu zuhur akan mengakhirkan waktu zuhur ini ke asar, berdosa dia. Kenapa berdosa? Meninggalkan sholat. Tidak melakukan sholat dan tidak berniat untuk sholat. Baik. Ini berarti yang tidak perlu niat tadi yang di atas itu tidak perlu ketiga-tiga ini, niat, mualat, tertib tidak perlu. Niat dari maksudnya niat di dalam memulai sholat. Adapun mengakhirkan waktu zuhur, ketika waktu zuhur itu tidak mau sholat zuhur, harus ada niat sholat zuhur ini akan saya lakukan menjamak dengan asar. Kalau ini tidak diniatkan, berdosa saja, karena dia telah sengaja meninggalkan sholat. Wataqunu qada'an, berarti sekarang bisa sholat jamak lagi, tapi mengqada' sholat zuhur di waktu kapan dia ingat. Baik, itu bedanya antara niat ini dengan niat ini. Walau jama'a taqdiman fasara baina shalatain muqiman baqala al-jam'u. Baik. Walau jama'a taqdiman, kalau dia telah jama' taqdim, fasara baina shalatain, setelah salat yang pertama sebelum salat yang kedua muqiman, sudah menjadi muqim. Seperti yang tadi qasar, tengah-tengah salat jadi dia menjadi muqim. Kalau ini setelah salat yang pertama di antara salat pertama dan kedua perahunya sampai ke daerah dia, jadi mungkin. Batal jamak. Maka jamaknya menjadi batal. Baik. Wa fi tsaniyati wa ba'daha la yabtulu fil afah. Beda kalau dia menjadi mungkin di dalam salat yang kedua. Sudah memasuki masuk ke dalam salat yang kedua. Wa fi tsaniyati, ataupun kalau dia menjadi mungkin di dalam salat yang kedua, wa ba'daha ataupun setelah salat kedua. Setelah jamak setelah zuhur dan asar menjadi mukim, la yabtul fil afah, maka tidak batal kedua-dua salat itu, tidak batal perbuatan dia, salat yang kedua itu juga tidak batal, salat yang pertama juga tidak batal. Aw ta'khiran fa aqama ba'da faraghihi ma lam yu'assir wa qablahu yaj'alul ula qada'an. Baik. Aw ta'khiran atau jamak ta'khir, dan jamak ta'khir ini kalau memang dilakukan di fa'aqama ba'da faradihima, dan ketika jamak ta'khir kemudian dia menjadi orang yang bermukim ba'da faradihima, setelah salat akhir. Sekarang dia salat zuhur di bawah ke asar, setelah salat zuhur dan asar di waktu asar dia menjadi mukim di waktu asar tersebut, lam yu'assir, tidak mengapa. Wa qablahu, sekarang dia sudah berniat menjamak sholat zuhur ke asar. Pula perjalanan. Ternyata pas sampai ke tempat dia, pas waktu asar. Sampai ke tujuan, menjadi mukim dia, pas waktu asar. Waktu zuhur sudah habis. Pas waktu asar. Berarti sekarang wa qablahu, sebelum melakukan jamak ta'khir. Berarti sudah masuk ke waktu yang ke dua, tapi belum melakukan jamak ta'khir. Ya ja'alul ula qada'an, maka tidak boleh jamak lagi. Baik, tidak boleh jamak. Sedangkan sholat zuhur belum kita lakukan. Waktu zuhur sudah habis. Jamak tidak boleh lagi. Ataupun waktu maghrib sudah habis. Kita sudah menjadi mukim, bukan musafir lagi. Waktu dan tidak boleh jamak lagi. Apa kita lakukan? Ya ja'alul ula qada'an. Maka sholat yang pertama yang tadi kita tinggalkan, sholat zuhur atau sholat maghrib, tidak boleh lagi kita jamak ta'khir karena kita sudah mukim. Yang ta'aluhu qada'an. Jadi sekarang sholat qada', kita telah meninggalkan sholat tersebut di dalam safar kita. Baik. Wa yajuzu al-jam'u bil matri taqdima. Baik. Wa yajuzu al-jam'u bil matri taqdima, ini sebab melakukan jamak yang selain safar. Yaitu bolehnya menjamak sholat gara-gara hujan. Taqdiman, yaitu jamak taqdim. Baik. Al-jadidu man'uhu ta'khiran. Nah, ada pendapat jadid, pendapat jawaban Syafi'i yang jadid, dilarang sholat jamak gara-gara hujan, jamak ta'khir. Mengakhirkan waktu zuhur, jamaknya di waktu azan. Dilarang seperti ini. Baik, apa syaratnya? Wa syartu taqdimi wujuduhu awwalahuma. Wa syartu taqdim, bolehnya melakukan jamak taqdim gara-gara hujan, wujuduhu, adanya hujan, awwalahuma, di awal-awal sholat yang pertama, sholat zuhur. Dalam sholat zuhur, dalam sholat zuhur, hujan. Baik. Wal-asah, istirahatuhu inda salamil ula. Baik. Wal-asah, pendapat yang paling kuat adalah istirahatuhu inda salamil ula. Harus disyaratkan hujan yang pertama tadi, masih ada ketika salam yang sholat yang pertama. Salat yang pertama masih hujan. Baik, ini yang disyaratkan untuk bolehnya jamak takdir. Wassalju wal bardu kamatarin inzaba. Baik, coba. Artinya apa ini? Assalju wal bardu, apa bedanya? Salju. Dan es batu, biru. Baik, wassalju wal bardu kamatarin inzaba. Bilmai wassalji wal bardu. Apa sih? Yang jelas kedua-duanya ini beku ya, nggak tahu lah. Salju dan nggak mungkin indaba, kan ini indaba kalau dia apa? Indaba kalau dia mencair, berarti ini awalnya es. Salju itu kan bukan es kan? Ini salju itu bukan es. Es itu yang salju. Salju dan juga es. Kalau paling hukumnya seperti hujan, berarti boleh jamak. Kalau turun es ataupun turun salju, maka boleh jamak. Kapan? Indaba. Kalau memang mencair. Sekarang mencair, cair, jadi seperti banjir. Baik. Apa namanya? Glacier. Baik. Wal azharu takhsisur rukhsati bi mutallin jama'atan di masjidin ba'idin yata'azza bil matar fi tariqih. Wal afhar, pendapat yang paling kuat, taktif rukhsah, bolehnya menjamak gara-gara ini tadi, gara-gara hujan ataupun gara-gara es ataupun salju yang mencair ini, bil mutalli jama'atan, bagi orang-orang yang sholat secara jama'atan, di masjidin, di masjid, ba'idin, yang jauh, yata'azza bil matar fi tariqih, yang merasa berat ataupun susah untuk menuju ke masjid di perjalanannya gara-gara ada hujan, gara-gara ada salju tadi. Wallahu ta'ala a'lam, insyaallah akan melanjutkan besok subuh di salat Jumat insyaallah. Baik. Shallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.